Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna sadaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharal umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan bulan Ramadan dan untuk beramal dan beribadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal saleh yang dilipat gandakan pahalanya sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Hatifillah rahimakumullah. Untuk menyempurnakan pahala puasa kita di bulan Ramadan ini, maka wajib bagi kita untuk mengetahui perkara-perkara yang harus kita tinggalkan dalam puasa kita dari perkara-perkara yang akan merusak, mengotori puasa kita dan akan menghilangkan pahala puasa. Mengetahui perkara-perkara yang akan merusak ibadah puasa, yang akan mengurangi atau menghilangkan pahala puasa, ini termasuk perkara yang wajib. Sebagaimana wajibnya kita mengetahui perkara kebaikan untuk kita amalkan, kita wajib juga mengetahui kejelekan untuk kita tinggalkan. Seorang penyair mengatakan dalam syairnya yang masyhur, yang insya Allah kita sering dengar, "Araftu syar la li syar walakin li tawaqihi wa mallam ya'riful khairu minasyarri yaqa'u fihi." Saya mengenali kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan itu, tetapi dalam rangka untuk menjauhi kejelekan itu, untuk berhati-hati dari kejelekan itu. Barang siapa yang tidak mengetahui kebaikan dari kejelekan, maka dia akan terjatuh, terjerumus dalam kejelekan itu. Ini menunjukkan bahwa mengetahui kejelekan itu hukumnya sama dengan mengetahui kebaikan. Mengetahui kebaikan untuk diamalkan, mengetahui kejelekan untuk ditinggalkan. Kita wajib mengetahui kesyirikan sebagaimana kita wajib mengetahui tauhid. Kita wajib mengetahui tauhid untuk kita pegang. Kita wajib mengetahui lawannya tauhid yaitu syirik, agar untuk kita tinggalkan, agar supaya kita bisa mewujudkan tauhid. Ya. Dan ini makna tercakup, terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu mengandung wajib mengetahui sesembahan selain Allah, kesyirikan dengan segala bentuknya untuk dijauhi agar supaya tauhid kita bersih. Sebagaimana kita wajib untuk mengetahui tauhid sesembahan hanya Allah. Karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Hudzaifah bin Yaman rahimahu radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'alu ani syarri makhafatan ayyudrikani. Muttafaqun alaih. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, dulu manusia mereka menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Sedangkan saya menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan, karena saya khawatir kejelekan itu menimpa saya. Sehingga mengetahui kejelekan itu perkara yang wajib, sebagaimana wajibnya mengetahui kebaikan. Nah, terkait dengan masalah puasa, kita juga harus tahu perkara-perkara kejelekan yang harus kita tinggalkan di tengah kita melakukan puasa, agar supaya puasa kita itu terhindar dari perkara yang akan merusak puasa kita, yang akan menghilangkan pahala kita. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau menyatakan, i'lam anna fis saumi khasisatun laisa fi ghairihi. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam puasa itu ada kekhususan, yang kekhususan itu tidak ada pada selain puasa. Di dalam puasa ada keistimewaan, ada kekhususan, yang kekhususan ini, keistimewaan ini tidak ada pada amalan yang lain. Apa kekhususan yang ada pada puasa itu? Yaitu idhafatuhu ilallahi azza wa jalla, disandarkannya puasa kepada Allah azza wa jalla, disandarkannya puasa kepada Allah azza wa jalla, yang ini merupakan bentuk kemuliaan puasa. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan dan pahala untuk puasa dengan balasan dan pahala yang Allah tidak berikan pada yang lain. Apa pahala puasa itu? Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan bahwa pahala puasa itu adalah biduni hisabin. Pahala puasa itu tanpa batas. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu illa saum, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Semua amalan manusia, semua amalan manusia, semua amalan Ibnu Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah untuk saya, kata Allah. Dan saya yang akan memberi balasan kepada puasa itu. Ini hadis menunjukkan bahwa puasa itu adalah ibadah yang diidhofahkan, yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menyatakan bahwasanya setiap amal manusia adalah untuk manusia. Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal manusia itu adalah untuknya. Apa yang dimaksud setiap amal manusia adalah untuknya? Yang dimaksud adalah lahu ajrun muhaddadun. Setiap amal manusia itu adalah memiliki, mendapatkan pahala yang dibatasi. Maknanya itu, setiap amal manusia memiliki atau mendapatkan balasan yang dibatasi. Sudah ada batasannya. Sudah Allah sebutkan bahwa amal manusia itu balasannya, pahalanya itu dibatasi. Ya, mulai dari 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat itu sudah dibatasi. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, maka semua puasa itu kata Allah adalah untuk saya. Wa ana adzibihi, dan saya memberikan balasan kepadanya, artinya kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu balasannya biduni hisabin, tanpa batas. Artinya pahalanya, pahala puasa itu sangat banyak, tanpa batas. Nah, apakah setiap orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pahala seperti itu? Apakah setiap orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pahala dengan pahala yang sangat banyak tanpa batas? Jawabannya tidak. Tidak. Semua orang yang berpuasa mendapatkan pahala yang sangat banyak tanpa batas. Bahkan banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala meskipun puasanya sah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ahmad dan Baihaqi, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin halluhu min siyamihi al-ju' wal 'atas." Banyak orang berpuasa, balasan puasanya itu hanya lapar dan dahaga. Ini berita khobar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pasti benar. Khobar berita dari As-Shadiqul Masduq. Rasulullah memberitakan, Rasulullah menghabarkan, rubba sha'imin, banyak orang berpuasa. Halluhu, balasan bagi puasanya itu hanya lapar dan dahaga. Artinya apa? Artinya dia puasa, puasanya sah, tapi enggak dapat pahala. Balasannya hanya dia merasakan lapar, merasakan haus. Tentunya sebagai orang yang beriman, mendapatkan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini, ada rasa takut, khawatir. Jangan-jangan saya termasuk dari orang yang diberitakan oleh Nabi puasanya hanya mendapatkan balasan lapar dan haus, tidak dapat pahala, pahalanya kosong atau nol. Jangan-jangan seperti itu, khawatir. Karena itu kita perlu tahu apa sebetulnya sih yang menyebabkan, yang menjadikan orang puasa tapi tidak dapat pahala, hanya dapat lapar dan dahaga. Padahal pahala puasa itu sangat banyak, tidak terbatas. Pahalanya itu pahala khusus yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Karena itu kita wajib tahu perkara-perkara yang akan menghilangkan pahala dari puasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabahu." Rawahul Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia tidak meninggalkan ucapan, perkataan azur, dan tidak meninggalkan dari beramal atau mengamalkan ucapan azur itu, maka sesungguhnya Allah tidak butuh pada puasanya dia. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaul azzur, ucapan azzur, dan tidak meninggalkan dari beramal, berbuat dengan ucapan azzur itu, wal jahla, ya, dan kejahilan, dia tidak meninggalkannya, maka sesungguhnya Allah tidak butuh terhadap puasanya. Allah tidak membutuhkan dia dalam hal meninggalkan makan dan minum. Hadis ini menunjukkan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa yang menjadikan puasanya enggak dibutuhkan oleh Allah, artinya tidak mendapatkan pahala, tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perbuatan itu? Rasulullah menyatakan, barang siapa yang ketika dia sedang berpuasa tidak meninggalkan qaul azzur, ucapan azzur. Qaul azzur itu apa? Azzur adalah kullu qaulin ma'ilin anil haqqi. Qaul azzur, ucapan azzur itu adalah semua ucapan yang menyimpang dari al-haq. Semua ucapan yang menyimpang dari al-haq, yang keluar dari al-haq, semua ucapan yang muharram, yang diharamkan, seperti al-ghadib, dusta, ghibah, ya, namimah, dan semua ucapan yang diharam, yang diharamkan, wa min a'zamiha asyhadatu zur. Ucapan azur yang paling berat, yang paling besar, itu adalah persaksian palsu. Orang yang berpuasa dia tidak meninggalkan qaul azzur. Artinya apa? Dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang diharamkan. Semua ucapan kesyirikan itu qaul azzur. Ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan, kekufuran, kemudian semua ucapan yang mengandung dosa, ucapan namimah, ya, adu domba, mengadu satu orang dengan yang lain, ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, dusta, ya, ucapan-ucapan bohong, dan yang lainnya, semua ucapan yang diharamkan. Orang berpuasa tapi masih mengatakan, mengucapkan ucapan-ucapan yang diharamkan, tidak menahan lisannya dari ucapan-ucapan yang jelek. Wal amala bihi, dan tidak meninggalkan dari melakukan, mengamalkan konsekuensi dari ucapan azur itu. Orang bohong, ya, orang berbohong itu kan kadang ada konsekuensinya. Kenapa kok orang berbohong seperti ini? Karena dia akan melakukan ini. Itu maksudnya. Orang bersaksi dengan persaksian palsu, wujud amalannya dengan persaksian palsu, dia itu mau bersaksi palsu, dia mau mencari keuntungan, dia mau mengambil harta orang lain dengan persaksian palsu atau yang lainnya, dan dia tidak meninggalkan perbuatan jahil. Perbuatan jahil itu maksudnya adalah as-safah, seperti mencela orang lain, mencela, memaki, menuduh orang lain, itu kejahilan namanya. Nah, orang puasa yang seperti ini dikatakan Rasulullah tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah Allah itu butuh kepada amal manusia? Tidak. Sama sekali Allah tidak butuh kepada manusia, tidak butuh kepada alam semesta dan amal manusia. Allah enggak butuh. Ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh kepada alam semesta, enggak butuh kepada manusia, tidak butuh pula kepada amalan manusia. Sama sekali Allah tidak butuh. Yang butuh kepada amal manusia, manusia itu sendiri. Tapi kenapa kok di sini dikatakan Allah tidak butuh kepada puasanya? Dikatakan seperti inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu untuk menunjukkan tentang besarnya perkara tersebut. Besarnya qaul uzur, ucapan-ucapan yang diharamkan bagi orang yang sedang berpuasa. Orang berpuasa kok berdusta, orang puasa kok ghibah, orang berpuasa kok adu domba, orang berpuasa mengatakan perkataan-perkataan haram. Ini perkara besar, bukan perkara remeh. Karena ini dilakukan pertama di bulan Ramadan, yang kedua di tengah-tengah orang sedang melakukan ibadah puasa, yang puasa itu adalah supaya menahan diri dari ucapan dan perkataan itu. Kemudian ini dilakukan. Allah kata, Rasulullah katakan, falaisa lillahi hajatun, maka Allah enggak butuh. Ini untuk menunjukkan besarnya perkara itu, bukan untuk menunjukkan Allah butuh kepada puasanya manusia, tidak. Nah, ini diantara amalan-amalan yang akan menjadikan pahala puasa yang dilakukan oleh seorang yang melakukan perbuatan itu hilang pahalanya, tidak berpahala. Pahala puasa yang sangat besar tanpa batas akan hilang dengan perbuatan-perbuatan itu. Oleh karena itu, orang puasa yang sebenarnya itu adalah orang yang berpuasa lisannya dari segala perkataan yang diharamkan, berpuasa anggota badannya dari segala perbuatan yang haram, segala perbuatan dosa, berpuasa perutnya dari makan, minum, berpuasa farjnya dari yang membatalkan puasa. Itu hakikat puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya menahan makan dan minum saja. Sehingga orang yang berpuasa seperti itu, maka tidak keluar dari lisannya ucapan-ucapan yang melukai dan merusak puasa serta menghilangkan pahala. Tidak muncul amal perbuatan yang akan merusak puasa dan menghilangkan pahala puasa. Sehingga ucapan yang keluar dari lisannya adalah kalam, ucapan yang thayyib, yang baik. Seperti zikir, qiraatul Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, dan ucapan-ucapan yang baik. Kemudian tidak muncul dari anggota badannya kecuali amalan-amalan yang soleh. Itu puasa yang hakiki, yang sebenarnya. Karena itu puasa dikatakan sebagai wuslatun ila tuqa, pengantar yang akan menyampaikan kepada ketakwaan, dan itu tujuan utama dari puasa, seperti dalam ayat 183 surat Al-Baqarah, dalam ayat yang saya yakin semuanya hafal, ya kan? Kutiba alaikum musyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sehingga puasa ini adalah yang akan mengantarkan kepada ghoyatuddin, puncaknya agama. Wa aslu kulli khairin wa fadlin, pokoknya segala kebaikan dan keutamaan, yaitu takwa. Karena itu kalau puasa itu hanya menahan makan dan minum saja, tidak menahan lisan dari segala ucapan yang diharamkan, tidak menahan anggota badan dari segala perbuatan dosa dan maksiat, enggak mungkin akan menyampaikan kepada ketakwaan. Yang akan menyampaikan kepada ketakwaan itu puasa yang sebenarnya. Ya. Karena itulah maka puasa itu mendapatkan pahala tanpa batas. Kenapa seperti itu? Karena sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwa puasa itu pahalanya seperti pahala orang yang bersabar, karena puasa itu mengandung tiga unsur kesabaran. Sabar itu kan habsun nafsi ala ta'atillah, menahan diri untuk tetap taat kepada Allah. Orang puasa kan begitu, diperintahkan oleh Allah untuk puasa, dia kerjakan untuk menahan makan, minum, dan semua yang harus ditahan dari batas, dapat dari terbitnya fajar, sore, siang, terbenam matahari, dia tahan. Allah perintahkan apa, dia kerjakan dan dia tahan. Kemudian habsun nafsi an maksiatillah, menahan diri dari bermaksiat pada Allah, Dia tahan untuk jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Dia tahan untuk jangan sampai melakukan perbuatan dosa. Dia tahan. Kemudian habsun nafsi anit tasakhut biqada'illah atau bitakdirillah, menahan diri untuk tidak marah dengan takdir Allah. Ditakdirkan oleh Allah lapar, haus. Ini kan suatu yang menyakitkan. Dia sabar. Ini perintah Allah. Dia tidak kemudian berusaha kepada Allah, kemudian marah kepada Allah. Enggak, tahan. Sehingga puasa itu mengandung tiga kesabaran. Karena itu pahalanya seperti pahala sabar. Pahala sabar disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Tidak lain orang-orang yang bersabar itu diberi pahala dengan pahala tanpa batas. Sama dengan puasa. Karena puasa memang mengandung unsur kesabaran. Tiga unsur sabar ada pada puasa. Nah, sekarang kalau ada orang berpuasa, tapi dia melakukan maksiat, puasanya batal atau tidak? Tidak. Puasanya sah. Tapi pahala yang hilang. Imam Al-Imam Al-Wazir beliau menyatakan ittafaqu, para ulama sepakat bahwa orang yang berpuasa dia berbohong. Orang puasa dia ghibah. Sepakat puasanya sah. Orang puasa umpamanya nih, ada orang puasa kalau dia mencuri, gimana puasanya sah atau tidak sah? Sah. Ada orang puasa dia mencela orang lain, puasa sah atau tidak sah? Sah. Tapi tidak berpahala. Ya. Dan ini disebutkan dalam kaidah. Disebutkan dalam kaidah. Anna tahrim aman wa la yakhtassu bil ibadah. Lam yubtiluha. Bihilafit tahrim al-khas. Bahwasannya perkara yang haram, yang umum, yang umum ini tidak membatalkan ibadah. Beda dengan larangan yang khusus pada ibadah. Itu membatalkan ibadah. Atau dalam kaidah lain, dalam qawaid al-fiqhiyah, yang di sini kan sudah pernah dibahas ya, daurah Al-Qua'id Al-Fiqhiyah Al-Ustaz Abdul Mu'ti. Ada di sana sebuah kaidah. Mudah-mudahan masih ada yang ingat. Dalam Qua'id Al-Fiqhiyah ada kaidah di sana. Wa in atat tahrimu fi nafsil amal aw syartihi fadhu fasadin wa khalalin. Jika keharaman datang pada amal itu sendiri atau syaratnya amalan itu, maka amalan itu adalah amalan yang fasid, yang batal, rusak, tidak sah. Ini artinya apa? Kalau ada perkara haram, ya, perkara haram, perkara yang dilarang terkait dengan suatu ibadah, ketika ini dilakukan ibadah itu batal. Contohnya orang puasa dilarang makan, dilarang minum. Nah, larangannya ini kan khusus pada puasa. Kalau enggak puasa enggak dilarang. Ketika ini dikerjakan, maka batal puasanya. Kemudian ada larangan yang sifatnya umum. Ketika puasa ya haram, tidak puasa ya haram. Ini ketika dilakukan, ketika puasa, puasanya tidak batal. Contohnya bohong, berdusta. Ini umum. Orang puasa ya diharamkan, tidak puasa ya haram. Di bulan Ramadan haram, tidak di luar bulan Ramadan juga haram. Kok dilakukan oleh orang yang berpuasa, maka tidak membatalkan puasa. Puasanya itu tetap sah. Contoh lagi, orang laki-laki memakai pakaian sutra, itu hukumnya haram. Ya. Kalau pakaian itu bentuknya sorban, ya, sorban. Orang laki-laki sholat pakai sorban terbuat dari sutra, hukumnya haram. Sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah. Kenapa? Karena sorban ini tidak terkait dengan amalan sholat, tidak terkait dengan syarat sahnya sholat. Orang ini sholatnya sah, tapi dia dosa. Begitu. Sama seperti tadi, orang puasa kok bohong, orang puasa kok mencuri, orang puasa kok mencela orang lain, puasanya sah, tapi dia berdosa dan pahalanya hilang. Balasannya lapar dan haus saja. Pahalanya nol walaupun sah. Begitu. Oleh karena itu maka marilah kita berusaha semaksimal mungkin, semampu mungkin untuk menjaga puasa kita supaya bersih dari perkara-perkara yang akan menghilangkan atau mengurangi pahala puasa kita dengan cara kita meninggalkan segala perkara yang diharamkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, menjaga kita, melindungi kita dari segala perkara yang merugikan kita. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat yang bisa diambil dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.